Aku merindukan mata bayi, sebab aku pernah dikhianati mata durjana. Aku merindukan matahari, karena aku dikarumuni mata yang gelap. Aku merindukan mata angin, karena aku pernah disekap mata merah saga. Mata merah saga, mata merah saga. Wahai mata pisau, mata pisau di mana mana. Na na na na na na na na na. Mata batu, hadirlah kamu, hadirlah kamu. Mata batin, hadirlah kamu di saat yang rawan ini. Sebab aku pernah dikhianati mata bencana. Aku merindukan matahari, karena aku dikarumuni mata yang gelap. Aku merindukan mata angin, karena aku pernah disekap mata merah saja.